Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد. Saudaraku sekalian seiman yang kami cintai dan kami muliakan, walhamdulillah pada malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam rangka daurah yang kita adakan. Kemudian tentunya kita sangat berharap dari apa yang kita mungkin jalani dalam beberapa kali pertemuan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi bekal bagi kita semua di dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya secara khusus di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang akan kita dengarkan dan yang telah kita dengarkan, banyak sekali dari perkara-perkara yang tentunya membimbing kita dalam peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula banyak yang kita dengarkan atau mungkin nanti yang akan kita dengarkan. Kita berharap kepada Allah diberikan karunia dan taufik dari Allah untuk bisa mengamalkannya. Karena ilmu bila amalin la yanfa. Ilmu yang tidak disertai dengan amal tidak bermanfaat. Bahkan ilmu yang tidak diamalkan itu bertanda ilmunya tidak barokah. Karena ilmu yang berbarokah, yang punya nilai barokah dari Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang diamalkan. Ilmu yang dipraktikkan, ilmu yang direalisasikan, terlebih lagi secara khusus pada pertemuan kita dan dalam beberapa pertemuan ke depan tentunya kita akan mengkaji kajian yang bagaimana mendidik dan membina kita dengan adab-adab yang baik, adab-adab yang mulia, yang tentunya adab-adab ini tidak lepas daripada pergaulan kita, pertemanan kita sehari-harinya dengan kawan kita, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dari sahabat, dari teman, dari kawan. Sehingga itu perlu bagi kita untuk selalu senantiasa merealisasikan apa yang kita ketahui dari ilmu. Sehingga saudara kita, teman kita mendapatkan adab yang mulia dari pergaulan kita. Demikian pula sebaliknya, ketika mereka mendapatkan adab yang mulia dari kita, maka tentunya akan dibalas pula dengan adab yang baik di hadapan kita. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidaklah kebaikan kecuali dibalas dengan kebaikan. Seorang yang memberikan adab yang baik kepada saudaranya, pasti akan memperhadapkan kepadanya juga adab yang baik. Sehingga mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala betul-betul mengkaruniakan kepada kita untuk bisa merealisasikan adab tersebut dalam kehidupan kita sehari-harinya. Wallahul muwaffiq. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kitab yang baik ini sebagaimana telah kita sebutkan tadi pagi, memulai mencoba untuk memberikan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan adab. Kitab yang baik ini, kitab yang membimbing kita dalam pergaulan kita sehari-harinya, ditulis oleh beliau rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Abu Barakat Al-Ghazi Badruddin Muhammad Ibnu Muhammad Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala. Beliau dari seorang faqih dari fuqaha Asy-Syafi'i. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di sini beliau rahimahullah menulis kitab ini tentunya sebagaimana apa yang beliau sebutkan dari judul. Bagaimana seorang beradab ketika dia bersahabat, ketika dia bergaul, ketika dia bersama saudaranya, secara khusus tentunya kaum mukminin. Tetapi ada yang perlu untuk kita ketahui dalam kitab ini. Sebelum kita membaca atau kita mengkaji apa yang kita kaji dalam kajian-kajian mendatang, bahwa beliau rahimahullahu ta'ala sering menyebutkan dari keterangan hadis, tetapi di antara hadis yang disebutkan oleh beliau adalah hadis yang lemah, sehingga nantinya hadis-hadis tersebut kita akan melihat dan mencoba untuk mengambil daripada keterangan-keterangan yang secara umum dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga keterangan-keterangan tersebut menguatkan apa yang diterangkan oleh beliau. Karena beliau sendiri bukanlah imam yang mutakhasis di dalam bidang hadis, tetapi beliau rahimahullahu ta'ala dengan apa yang beliau miliki dari pengetahuan, beliau berupaya untuk menerangkan bahwa adab yang mulia demikianlah adanya. Kalaupun nas secara umum demikian keterangannya, tetapi beliau banyak menyebutkan dari hadis, atau sekian dari hadis yang beliau sebutkan adalah hadis yang lemah. Wallahu a'lam bishawab. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, beliau rahimahullahu ta'ala membuka kitab sebagaimana kebanyakan dan tentunya keumuman para ulama membuka kitab dengan muqaddimah di dalam kitab beliau. Namun dari kitab, dari muqaddimah yang beliau tulis, kita tidak akan membaca seluruhnya. Kita akan membaca dari apa yang kita anggap penting. Dari apa yang kita anggap penting, walaupun semua penting, tetapi kita membaca dari apa yang kita anggap penting dan sesuai dengan keadaan yang kita butuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Beliau membuka kitabnya dengan muqaddimah. Lantas beliau mengatakan, "I'lam ayyuhal akh as-salih. Aslahallahu sya'nana." Ketahuilah saudaraku sekalian, kalian saudara-saudara yang saleh, semoga Allah tabaraka wa ta'ala memperbaiki keadaan kita semuanya. Memperbaiki perkara kita semuanya. Karena tentunya kita ketahui tidak ada di antara kita yang bisa memastikan bahwa dia dalam keadaan statusnya baik seterusnya, dan statusnya stabil seterusnya, atau statusnya tidak pernah tergelincir. Selama dia seorang hamba, maka tentunya tidak lepas daripada ketergelinciran, tidak lepas daripada kesalahan. Karena itu doa, mendoakan diri kita semua agar diberikan kebaikan oleh Allah, diluruskan keadaannya oleh Allah, adalah perkara yang selalu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap bani Adam tidak luput daripada kesalahan. Tetapi sebaik-baik mereka dari orang yang bersalah, dia bersegera untuk meminta maaf, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam riwayat ini secara umum, sebagaimana yang kita katakan tadi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita. Karena tidak ada yang bisa menjamin keadaan kita bahwa kita senantiasa dalam keadaan lurus terus, tidak pernah salah. Kita dalam keadaan tidak pernah tergelincir. Kita dalam keadaan tidak pernah terjatuh dalam sebuah dosa. Ini adalah keadaan yang tidak mungkin bagi seorang anak Adam. Tetapi sebagai anak Adam, keturunan Adam, sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa saja dia terjatuh di dalam kesalahan. Tentunya doa ini punya maksud bahwa dalam perkara adab, bisa saja kita semua kurang. Bisa saja kita semua tidak memenuhi dari apa yang terbimbing dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala memperbaiki keadaan kita semuanya dan selalu berupaya untuk meluruskan keadaannya. Wallahu a'lam bissawab. Wahai saudaraku yang saleh, ketahuilah anna li adab suhbah wa husnil usrah aujuhan. Ketahuilah bahwasanya ada persahabatan, pertemanan, baiknya pergaulan itu perkaranya ada beberapa, dan keadaannya dalam setiap keadaan, dalam setiap penempatan juga ada beberapa perkara. Sehingga perkara tentang adab bergaul, adab berteman perlu menjadi kajian tersendiri bagi kita. Perlu menjadi keterangan tersendiri bagi kita. Karena banyak perkara-perkara yang kita tidak mengetahuinya. Mungkin kita pula terjatuh di dalamnya. Kita sangka itu adalah sempurna. Kita sangka itu adalah benar. Ternyata tidak benar. Maka seperti apa yang dikatakan oleh beliau, perkara-perkara ini yang ada di dalamnya beberapa perkara yang banyak, maka tentunya perlu untuk kita ketahui. Dan saya, kata beliau, wa ana mubayyin minha ma yadullul akil ala ahlakil mu'minin wa adabis salihin. Dan saya sekedar akan menunjukkan kepada kalian kira-kira mana yang menunjukkan kepada seorang yang berakal ini akhlaknya kaum mukminin yang perlu dijalani, dan ini adabnya solihin yang perlu kita beradab dengannya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karenanya tadi pagi kita terangkan bahwa para ulama kita rahimahumullah jami'an, mereka tidak henti-hentinya di dalam majlis mereka menerangkan adab, baik itu dengan lisan mereka ataupun dengan tingkah laku, tindak tanduk, dan dengan perbuatan mereka. Bahkan telah kita dengarkan mereka yang belajar di sisi para ulama, para guru dari ulama tersebut. Kalaupun guru mungkin pada satu saat tidak memberikan keterangan ilmu, tetapi kita melihat tindak tanduknya, atau mereka melihat tindak tanduknya, itu sudah menjadi pendidikan adab tersendiri baginya. Ingat kita terhadap Syafi'i, bagaimana Syafi'i mengikuti gurunya dalam adab yang baik ketika mengisyarahkan ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya itu satu dari adab sekian banyak adab. Itu satu dari adab dari sekian banyak adab. Dan adab yang kita inginkan dan kita maksudkan untuk kajian di sini, dari sekian banyak adab, adalah bagaimana kita bergaul dengan pergaulan yang baik. Seperti mereka kaum mukminin yang mulia akhlaknya. Sebagai mereka orang-orang saleh yang memiliki adab-adab yang saleh pula. Wallahu a'lam bissawab. Demikian beliau mengatakan rahimahullahu taala. Kemudian beliau membawa kita kepada bagaimana seorang seharusnya mencari teman dalam mukaddimah ini. Bagaimana seharusnya seorang mencari teman dalam mukaddimah ini. Tentunya saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebaik-baik teman, sebaik-baik sahabat, sebaik-baik kawan adalah mereka yang membawa kita kepada ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang membawa kita kepada keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Membawa kita kepada at-ta'ah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi bagaimana kita mendapatkan kawan yang seperti ini? Bagaimana kita mendapatkan teman yang seperti ini? Maka beliau rahimahullahu ta'ala menunjukkan kepada kita. Secara umum beliau katakan dengan riwayat al-arwahu junudun mujannadah ma ta'arafa minha ikhtalafah wa ma tanaqara minha ikhtalafah. Seorang itu atau ruh manusia itu, dia akan mencari siapa yang sejenisnya dan siapa yang sesuai dengannya. Seperti tentara dengan pasukannya. Dia akan bergabung dengan pasukan tersebut. Dia tidak akan bergabung dengan yang lainnya. Demikian ruh. Dia akan mencari yang sama dengannya. Kalau dia mendapatkan yang tidak sama dengannya, maka dia akan berpaling darinya. Kalau dia mendapatkan yang sama dengannya, maka dia akan bersama dengannya. Bagaimana kita mendapatkan teman takwa? Bagaimana kita mendapatkan kawan yang taat? Bagaimana kita mendapatkan kawan yang beriman? Pertanyaan ini dijawab tentunya kembalinya kepada kita sendiri. Orang beriman akan berkumpul dengan orang yang beriman. Orang yang bertakwa akan bertumpul dengan orang yang bertakwa. Orang yang taat akan berkumpul bersama orang-orang yang taat. Orang yang fasik akan berkumpul dengan orang yang fasik. Orang yang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat akan berkumpul dengan pelaku-pelaku maksiat. Demikian ruh mereka. Maka jawabannya, kalau kita ingin berteman dengan orang-orang yang bertakwa, kita ingin berteman dengan orang-orang yang taat, Kita ingin berteman, mendapatkan teman dengan orang-orang yang beriman. Yang membawa kita kepada ketaatan. Membawa kita kepada ketakwaan. Membawa kita kepada keimanan. Maka syaratnya, kita juga yang pertama kali mesti terlebih dahulu beriman. Mesti kita terlebih dahulu bertakwa. Mesti kita terlebih dahulu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak mungkin. Tidak mungkin kalau kita tidak bertakwa. Tidak mungkin kalau kita tidak taat. Tidak mungkin kalau kita tidak taat. Tidak beriman kepada Allah. Kita mendapatkan teman yang sejenis itu. Sehingga, ibda' binafsik. Mulailah dengan dirimu. Mulailah dengan dirimu. Kapan kita telah memperbaiki diri, kita akan datang kawan, teman yang sejenis dengan apa yang kita lakukan. Ataupun kita akan mendapatkan mereka sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Wallahu a'lam bissawab. Maka kata beliau pula, rahimahullahu ta'ala, dengan apa yang telah kita dengarkan tadi, فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا وَفَّقَهُ لِمُعَاشَرَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالصَّلَاةِ وَالدِّينِ وَنَزَّهَهُ عَنْ صُحْبَةِ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَالْبِدَعِ وَالْمُخَالِفِينَ. Kalau demikian keadaannya tadi, tentunya apabila Allah tabaraka wa ta'ala menginginkan kepada hamba kebaikan. Allah menginginkan kepada hamba kebaikan. Dengan keadaan yang telah kita katakan tadi. Dan telah disebutkan tadi. Bahwa ahlu ta'ah akan selalu bersama dengan ahlu ta'ah. Ahlul maksiyah akan selalu bersama dengan ahlul maksiyah. Tidak akan bergabung maksiyah dengan ahlu ta'ah. Atau ahlu ta'ah dengan ahlul maksiat. Demikian dari sunnatullah yang Allah telah tetapkan melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga kata beliau, Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba. Dan mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya demikian. Apabila Allah tabaraka wa ta'ala menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, waffaqahu. Maka Allah memberikan taufik kepadanya untuk bersama, berkawan, bergaul dengan ahlus sunnah, ahlus salah, dan ahlud din. Itu tanda Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba. Maka kalau kita menginginkan kita mendapatkan teman yang baik, dapat taufik dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama, kita perbaiki diri kita. Kedua, yang kita temani itu adalah orang yang benar-benar selamat dari segala macam penyimpangan. Ahlus sunnah. Ahlus salah. Ahlud din. Kapan teman kita bukan dari orang-orang tersebut, maka coba pikirkan diri kita. Kita berada di mana? Coba renungkan keadaan kita. Apakah kita dari orang yang mendapatkan taufik dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Demikianlah seharusnya. Demikianlah seharusnya seorang mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau katakan, dan siapa yang Allah menginginkan kepadanya kebaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala lepaskan dia, bersihkan dia dari bergaul dan mempergauli ahlul ahwa, ahlul bidah, dan orang-orang yang menyelisihi. Maka bergaul dengan ahlul ahwa, bergaul dengan ahlul bidah, bergaul dengan mereka yang menyelisih agama Allah subhanahu wa ta'ala, itu tanda Allah tidak menginginkan kepada kita apa? Kebaikan. Allah tidak menginginkan kepada kita kebaikan, walaupun kita menyangka itu adalah baik. Karena yang menjadi perhitungan bukan perasaan kita, tetapi yang menjadi perhitungan bahwa yang ada di hadapan kita adalah orang-orang yang menyimpang. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalil." Seorang bersama dengan siapa yang dia berteman dengannya. Seorang dengan bersama siapa yang dia temani dari teman. Maka falyanzur ahadukum man yukhalil, maka lihatlah siapa temanmu. Lihatlah siapa temanmu. Adalah Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, sebagaimana ini juga adalah cerita yang ma'ruf dari beliau. Beliau rahimahullah pernah bertanya kepada seseorang tentang keadaan orang yang dilihatnya kayaknya menampakkan bahwa dia itu adalah seorang ahlus sunnah. Tetapi kemudian beliau bertanya, apakah dia seorang ahlus sunnah? Dijawab iya. Lantas Imam Ahmad menanyakan, dengan siapa dia berkawan? Ingat atau perhatikan kalimat yang jeli daripada Imam Ahmad rahimahullahu taala, agar tidak salah di dalam pergaulan. Dengan siapa dia berteman? Maka dijawab, dia berteman dengan Qadariyah. Maka kata Imam Ahmad, kalau demikian, dia seperti temannya. Artinya dia bukan ahlus sunnah. Dia bukan ahlus sunnah. Demikian pula, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dalam berteman dengan siapa saja, berkawan dengan siapa saja, beliau sangat menjaga diri beliau. Bukan karena ingin eksklusif sebagaimana banyak orang-orang melakukannya, tetapi beliau betul-betul melihat dengan siapa yang beliau berteman. Karena berbahaya kalau salah dalam pertemanan. Maka beliau pun melihat orang yang diajak berteman dan berkawan ini, kalau ternyata dia seperti tadi, Qadarian, atau ternyata dia adalah Jabrian, atau yang lainnya, maka beliau rahimahullahu ta'ala meninggalkan, rahimahullahu Imamu Ahmad rahmatan wasi'ah. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, sebagaimana disebutkan di sini, seorang dapat melihat dirinya di mana posisinya, dengan siapa temannya, bagaimana keadaannya. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita karunia-Nya dan taufik untuk bisa mendapatkan teman-teman yang baik, yang seakidah, yang semanhaj, yang berjalan di atas ketakwaan, saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihatkan. Inilah yang diinginkan dari kitab yang baik ini oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, adabul isyrah, adab berteman. Sebagaimana tadi dikatakan, ada beberapa sisi dan beberapa perkara yang perlu diperhatikan. Dari adab berteman Yang pertama adalah husnul khuluq. Husnul khuluq. Bagaimana seorang ketika bergaul bersama saudaranya mengedepankan suatu yang utama, suatu yang mulia, yaitu dari husnul khuluq. Akhlak yang mulia menjadi satu barometer selamatnya seseorang. Selamatnya seseorang. Bahkan dikatakan akhlak yang mulia tanda selamatnya dia di dunia ini dan di akhirat. Akan datang nanti di hari kemudian seseorang yang posisinya berada di atas surga yang paling tinggi sana. Ketika dilihat amalannya, maka dia adalah orang yang beramal dengan amalan yang mulia, yaitu berakhlak dengan akhlak yang mulia. Sehingga berakhlak yang mulia adalah suatu yang perlu dikedepankan dalam segala hal, secara khusus dalam bergaul. Dalam bergaul. Karena itu tadi kita katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa khaliqin nas bi khuluqin hasani. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang utama. Pergaulilah mereka dengan akhlak yang utama. Maka semestinya seorang yang beriman, semestinya seorang yang mengatakan dia berjalan di atas yang benar, dia mengedepankan akhlak yang mulia. Pembahasan tentang akhlak yang mulia luas. Luas. Tidak hanya dalam pertemanan, tetapi secara umum kepada semua manusia. Baik itu dia teman atau bukan teman. Baik dia itu teman atau bukan teman. Sampai kepada musuh. Sampai kepada musuh. Tetapi tentunya sebelum sampai kepada musuh, kita mesti untuk mengetahui bagaimana akhlak yang mulia bersama teman terlebih dahulu. Bagaimana beradab, berakhlak yang mulia kepada teman terlebih dahulu. Sehingga tadi telah kita dengarkan bahwa pergaulilah manusia dengan apa? Dengan akhlak yang utama. Yang pertama untuk kita ke depan dengan akhlak yang utama, akhlak yang mulia kepada saudara kita. Dialah yang selalu bersama kita. Dialah yang selalu bersama kita. Dan kita ingat keterangan bahwa al-arwah junudun mujannadah. Kalau kita berakhlak yang mulia, kita berteman dengan orang yang berakhlak juga yang mulia. Kalau kita tidak memiliki akhlak, jangan harap kamu berteman dengan orang yang berakhlak yang mulia. Jangan berharap kamu berteman dengan orang yang berakhlak yang mulia. Kenapa? Karena kita tidak memiliki akhlak yang mulia. Maka berakhlaklah dengan akhlak yang mulia. Kita akan mendapatkan teman dari orang-orang pula yang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Kata beliau rahimahullah, husnul khuluq mal ikhwan wal aqran wal ashab. Perlu bagi kita untuk berakhlak yang mulia bersama teman-teman kita, bersama saudara-saudara kita, bersama dengan kawan-kawan kita. Baik itu yang dikatakan selevel dengan kita, setara dengan kita dalam sisi usia dan umur. Demikian pula tentunya yang lebih tua, terlebih lagi yang lebih tua dari kita. Demikian pula tentunya yang muda usianya, lebih muda usianya daripada kita. Tidak boleh kalau dengan yang lebih muda usianya kita semena-mena. Dan kepada yang lebih tua usianya kita tidak beradab. Tidak boleh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sebagaimana ma'ruf dari hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yuakkir kabirana wala yarhamu saghirana." Bukan dari kalangan kita orang yang tidak memuliakan, tidak menghormati, tidak menghargai orang tuanya. Dan bukan dari kalangan kita, dari orang-orang yang tidak mencintai dari mereka yang dibawa usia ataupun dari anak mudanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini semua tentunya iktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dalam rangka mencontohi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam dengan orang tua beliau menunjukkan adab yang sangat menghargai dan sangat memuliakan. Sangat menghargai dan sangat memuliakan. Beliau dengan yang muda mempergauli dengan pergaulan yang sangat memberikan rasa sayang kepada yang muda. Bahkan tidak hanya kepada mereka yang muda, tetapi sampai kepada mereka yang dikatakan anak-anak. Anak-anak. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mendapati Abu Umair atau Abu Umair, apa yang dimiliki dari burungnya mati, maka kata Rasulullah, "Ya Aba Umair, ma fa'alan mughir?" Kalimat ini kalau kita dengar sekilas maka kita katakan kalimat yang biasa. "Wahai Aba Umair, apa yang dilakukan oleh sedang apa Nughair, burung kecilnya ini?" Tetapi para ulama, di antaranya Al-Imam Al-Ala'i, mengeluarkan fawaid hadis tersebut, satu kitab terhadap hadis tersebut. Satu kitab. Karena kalimat beliau adalah kalimat yang jami', mencakup banyak fawaid, mencakup banyak manfaat. Karena itu, kalimat ini kalaupun diucapkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian, memberi pengajaran kepada kita bahwa sepantasnya kalau kita dapati anak-anak lagi bersedih, kalaupun dia bukan anak kita, anak kawan kita, terlebih lagi dia mungkin murid kita, atau terlebih lagi dia adalah dari orang-orang yang tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu, bagi kita untuk menghibur. Kalaupun hanya sekedar mengeluarkan kalimat, satu dua kalimat, tetapi menghiburnya. Menghiburnya. Ini tanda akhlak yang mulia. Jangan ada anak kecil kita cuek. Cil. Mundur. Tidak seperti itu. Jadikan lisan kita lisan yang mendapatkan ajr di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu qaulun ma yalfidhu qaul illa ladaihi raqibun. Tidaklah satu ucapan kecuali di sisinya ada malaikat yang mencatat. Ada yang mencatat. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibimbingnya anak kecil. dihiburnya. Fulan, ya adik, kita diajarkan oleh Nabi harus mundur ke belakang, tak boleh maju ke depan. Kalau di situ ada yang tentunya kita dapatkan tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, kalimat itu akan menjadi sunnah hasanah bagi anak kecil tersebut. Man sanna sunnatan hasanah falahul ajru, siapa yang melakukan satu sunnah yang baik kemudian diikuti sunnah tersebut, maka baginya ajr, tidak akan terkurangi sampai hari kiamat. Inilah yang mesti kita biasakan. Sehingga ketika kita bergaul bukan berarti bergaul sesama kita saja. Tetapi di sana ada yang lebih tua, ada yang muda. Nanti kita akan lihat bagaimana beliau menyusun keberadaan masing-masing posisi ini. Yang tua, yang sederajat, setara, dan yang dibawa dari kita. Wallahu a'lam bishawab. Maka sebaik-baik yang kita peradabkan kepada mereka adalah akhlak iktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, fa innahu qala wa qad qila lahu ma khairu ma utiyal mar, qala husnul khulq. Dikatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, apa yang baik dan utama diperhadapkan kepada seseorang, maka jawab beliau sallallahu alaihi wasallam, yang paling baik dan paling utama kita perhadapkan kepada seseorang, husnul khuluq. Tentunya wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau dikatakan sebaik-baik pergaulan yang kita perhadapkan kepada saudara kita, kepada teman kita adalah akhlak yang utama, maka tidak ada lagi yang paling baik kecuali itu. Tidak ada lagi yang paling baik kecuali itu. Sehingga pertemanan mesti membawa kepada akhlak yang mulia, akhlak yang utama. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, yang kecil mendapatkan haknya, yang sepantaran dengan kita juga mendapatkan haknya, yang lebih tua daripada kita juga mendapatkan haknya. Semuanya mendapatkan akhlak yang mulia, akhlak yang baik dengan kita. Karenanya tidak ada di antara anak kecil dan di antara sahabat ketika mendapatkan pergaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang mencela, karena apa yang diperhadapkan kepada mereka oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik pergaulan. Adalah sebaik-baik pergaulan. Mungkin kita mengatakan, ya kita kan bukan nabi. Kita kan bukan rasul. Naam, yang mengatakan nabi dan rasul, kita itu siapa? Cuma kita ada tuntutan untuk mengikuti dan berkudwa dengan beliau. Kita dituntut untuk mengikuti dan berkudwa dengan beliau. Perintah Allah, bahkan perintah nabinya, dan juga tentunya bimbingan nas yang banyak untuk mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita bukan nabi, kita bukan rasul, tuntutan yang ada pada kita berkudwa dengan beliau. Yaitu kita mesti berakhlak dengan akhlak yang mulia kepada siapa saja di antara teman pergaul kita yang ada di sekeliling kita. Ingatlah, yang ada di sekeliling kita gambaran diri kita. yang ada di sekeliling kita gambaran diri kita. Kalau kita berakhlak dengan akhlak yang mulia, orang yang ada di sekeliling kita juga adalah orang yang berakhlak mulia. Al-mu'min mir'atu akhihi. Seorang mukmin cerminannya saudaranya. Atau saudaranya bercermin dengan dia. Dan dia bercermin dengan saudaranya. Wallahu a'lam bisawab. Dari husnul khuluq, sebagaimana tadi kita katakan, babnya luas. Maka tadi kita berikan contoh di antara bab tersebut, yang mungkin kita berbicara dengan baik, pembicaraan yang mulia, pembicaraan yang menunjukkan adab sopan santun terhadap siapa yang kita ajak bicara. Kalau yang kecil kita sambut dia dengan kalimat yang menggembirakan. Yang tua kita menyambutnya dengan kalimat penghormatan. Seperti itulah. Sehingga yang kecil ketika ketemu dengan kita juga dengan penghormatan karena kita lebih tua. Yang tua ketika bertemu dengan kita memberikan kalimat bahwa dia sayang karena kita lebih muda dari dia. Hakadha allamana, demikian diajarkan di dalam agama kita. Kemudian saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di luar pergaulan kita antara sesama mukmin, kita akan berhadapan dengan masyarakat kita. Kita akan berhadapan dengan masyarakat kita yang kalaupun dia bukan teman bergaul kita, tetapi sesekali kita bertemu, berpapasan, dan kita sesekali mengadakan obrolan dengan dia. Maka jangan lupa apa yang dikatakan oleh Rasulullah tadi, sebaik-baik apa yang engkau berikan kepada seseorang adalah apa? Husnul khuluq. Bisa jadi apa yang engkau sampaikan ke hadapan mereka, dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi seorang mendapatkan hidayah bermacam-macam. Bi asbab, dengan sebab. Bisa jadi dia tidak duduk di majelis ini. Dia di luar sana. Tetapi ketika kamu berpapasan dengannya, memanggilnya dengan nama yang paling baik, berkata dengan perkataan yang paling indah kepadanya, penuh adab, penuh sopan santun kamu berkata kepadanya, kamu mendoakannya, dia lantas mengatakan, ya Allah, jadikan saya seperti dia. Kamu tidak tahu apa yang ada di dalam hatinya. Maka akhlak yang mulia, akhlak yang utama kepada setiap manusia yang kita temui, setiap manusia yang kita jumpai, terutama masyarakat kita yang ada di sekitar kita, adalah Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala yang kami ketahui. Beliau dengan penduduk Damaskus tidak pernah mengajak dari orang-orang yang diketahui dari ashab yang makan makanan yang memiliki candu itu qat atau yang lain, tetapi dengan akhlak yang mulia orang-orang itu merasa terajak dengan Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Merasa terajak. Kenapa? Akhlak beliau luar biasa. Mungkin kalau mereka yang lewat di hadapan mereka yang lagi memakan daun candu ini, mereka tidak mempedulikan. Tetapi ketika yang lewat di hadapan mereka adalah Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala, tanpa disuruh dan tanpa diperintahkan, mereka segera mengeluarkan. Karena mereka tahu ini bukan perbuatan yang soleh di hadapan Syekh, walaupun mereka bukan muridnya Syekh. Demikian akhlak. Sehingga itu kita pun juga demikian. dengan mereka. Sehingga meluas, bukan hanya kepada saudara kita, tetapi juga kepada saudara-saudara kita di luar masyarakat kita. Tidaklah Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kebaikan terkecuali sebagai balasan dari kebaikan yang kita perbuat. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Wallahu a'lam bissawab. Jadi berakhlaklah dengan akhlak yang mulia. Dengan teman-teman, dengan saudara, dengan yang lebih tua, dengan yang lebih muda, berakhlaklah dengan akhlak yang baik. Bertutur kata dengan tutur kata yang baik. Tidak boleh ada di antara kita mengatakan, ya saya kan orang Sumatera. Sumatera ya, kalau demikian nanti orang sana mengatakan saya orang ini. Yang ini juga mengatakan orang ini. Semua dengan sukunya masing-masing. Tadi telah kita dengarkan, Umar Ibn Khattab adalah orang yang mendapatkan zaman jahiliyah. Kerusakan yang juga beliau pernah terjatuh di dalamnya, hampir boleh dikatakan semuanya. Tetapi ketika beliau masuk ke dalam Islam dan mendapat hidayah Islam, semuanya ditinggalkan. Beliau tidak memandang bahwa beliau adalah seorang Arab, pemimpin kaum, tetapi beliau mengatakan bahwa beliau adalah seorang mukmin yang taat, apa yang ingin menerima semua dari apa yang datang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah Umar. Dan saya kira kita semuanya tidak ada yang seperti Umar. Tidak ada yang seperti Umar. Artinya untuk memperbaiki diri kita, merubah diri kita, merubah kata-kata kita, merubah tindak tanduk kita dengan apa yang terbimbing oleh syariah, itu sangat mudah bagi kita insyaallah taala. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusih. Allah tidak akan merubah kepada satu kaum kecuali kaum tersebut merubah apa yang ada pada diri mereka. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang pertama, bahwa husnul khuluq. Yang kedua, beliau mengatakan di sini disebutkan adalah berbaik sangka, tahsinudz dzan. Tahsinudz dzan. Tentunya saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, secara umum bahwa husnudz dzan ini kepada kaum mukminin secara umum. Husnul dzan atau tahsinul dzan itu kepada kaum mukminin secara umum. Terlebih lagi dia adalah saudara kita, teman bergaul kita. Tidak pantas kita berburuk sangka kepadanya. Tidak pantas kita berburuk sangka kepadanya atau tidak pantas bagi kita untuk was-was padanya. Dia saudara kita. Dia teman kita. Maka kita memperhadapkan kepadanya dzan yang baik. Karena kita katakan tadi atau telah kita dengarkan tadi, secara umum husnul dzan kepada kaum mukminin. Bahkan kita dilarang untuk berburuk sangka kepada kaum mukminin. Ya kawadhanna fa inna dhanna akdzab akdzabul hadis. Hati-hati kalian terhadap buruk sangka, karena buruk sangka itu sejelek-jelek perkataan dan sedusta-dusta perkataan. Hati-hati. Harus kita jauhi. Maka secara umum kepada kaum mukminin berbaik sangka kepadanya. Berbaik sangka. Terlebih lagi dia adalah saudara kita, teman kita, sahabat kita. Berbaik sangka kepadanya. Seorang yang berbaik sangka kepada saudaranya akan mengiringi saudaranya dengan doa. Dan doa kepada saudaranya akan diamini oleh malaikat. Akan diamini oleh malaikat. Bukan orang biasa, tapi malaikat. yang mengamininya. Kalau diamini oleh malaikat, itu tandanya doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai tidak dikabulkan oleh Allah karena ada sesuatu hal yang tidak, atau yang menyebabkan doa itu tidak terkabulkan, maka akan kembali kepada orang yang mendoakan. Tidak ada ruginya mendoakan saudaranya kaum mukminin. Dia berbaik sangka sudah suatu ajar yang dia dapatkan, dan dia sertai dengan doa, maka juga dia mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Adapun buruk sangka dan was-was, itu kepada musuh-musuh Allah yang menginginkan makar kepada kaum muslimin. Ini saudara kita kaum muslimin, ini saudara kita kaum mukminin, kenapa kok kita berburuk sangka dengan, kenapa kok kita berburuk sangka dengannya? Wallahu a'lam bisawab. Sehingga dari adab bergaul, dan ini bahagian daripada husnul khuluq, kita berbaik sangka selalu kepada saudara kita. Ini juga akan dilakukan oleh saudara kita kepada kita. Dia selalu berbaik sangka kepada kita. Dia selalu berbaik sangka kepada kita. Dan bahagialah seorang yang tidak ada di hatinya sesuatu pun kepada saudaranya, dan saudaranya tidak ada sesuatu pun di hatinya kepadanya. Berbahagialah seseorang. Dia akan terlepaskan dari beban. Wallahu a'lam bissawab. Maka sebagaimana dikatakan, dengan berbaik sangka ini melepaskan saudaramu dari beban. Di sini disebutkan saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari hasil dari berbaik sangka, seorang mukmin yatlubu ma'adhira ikhwanihi, seorang yang beriman karena berbaik sangkanya dengan saudaranya, dia memberikan uzur kepada saudaranya. Dia memberikan uzur kepada saudaranya karena dia berbaik sangka. Tidak mungkin si fulan. Tentunya demikian saudaranya. Karena dia berbaik sangka dengan kita, dia juga memberikan uzur kepada kita. Itulah yang kita katakan tadi, beban hilang. Beban hilang. Kemudian orang yang selalu mencari kesalahan saudaranya, ini bukan orang-orang yang baik. Ini bukan orang-orang yang baik. Ini bahkan perilaku seorang munafik. Wal munafik yatlubu asaratihim. Dan munafik itu dengan temannya sendiri, dia akan mencoba mencari kesalahan-kesalahan. Dia akan mencoba mencari segala kekurangan yang ada pada temannya sendiri. Waliyabubillah. Kenapa dikatakan demikian munafik? Ya karena munafik bisa jadi perwajahannya manis, tetapi hatinya apa? Hatinya membenci dan hatinya mengingkari orang yang dia berwajah manis dengannya. Demikian munafik. Sehingga saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sepantasnya sebagai seorang yang bersaudara, berteman, berkawan, mengedepankan husnudzan, yang pada akhirnya dia memberikan uzur terhadap saudaranya. Memberikan uzur saudaranya. Wallahu a'lam bishawab. terlalu banyak perpecahan, terlalu banyak perselisihan karena su'udzon. Su'udzon. Bahkan dakwah ini pecah karena su'udzon. Dakwah ini pecah karena su'udzon. Para politikus, para ahlus siasi, mereka membangun pergaulannya dengan apa? Dengan buruk sangka. Sehingga kita bisa melihat bagaimana perpecahan, bagaimana perseteruan, bagaimana pertikaian. Kita bukan politikus, kita bukan ahlus siasi. Yang harus ada pada kita, menjaga persaudaraan kita, menjaga perkawanan kita, menjaga pertemanan kita, dengan mengedepankan apa? Husnudzon kepada saudaranya. Inilah yang diajarkan oleh Islam. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, dari adab bergaul, seorang mempergauli temannya, tentunya temannya ini adalah seorang yang mukmin, sebagaimana disebutkan tadi, mukmin, karena dengan imannya menjaga dia, dengan imannya menjaga dia dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. La yazni mu'min hina yazni wa huwa mu'minun. La yasrik mu'min hina yasrik wa huwa mu'minun. Dan selanjutnya daripada hadis, tidaklah melakukan perzinahan seorang yang sempurna keimanannya dalam keadaan dia beriman. Tidaklah melakukan pencurian seorang yang mencuri dari seorang yang beriman ketika sempurna keimanannya. Seorang mukmin akan terpantau dan terawasi dengan keimanannya. Kalaupun mungkin mukmin bisa jadi tergelincir, tetapi dengan imannya memantaunya, imannya memperingatkannya, maka bergaullah dengan mereka yaitu mukmin. Bergaullah dengan mereka yaitu mukmin. Yang dengan bergaul bersama mukmin, berarti kita telah menyelamatkan diri kita dalam pergaulan yang tidak pantas, dalam pergaulan yang tidak benar, karena teman bergaul kita adalah mukmin. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian keberadaan mukminin tentunya sebagaimana disebutkan di sini, mereka selalu mengedepankan orang yang dicintainya ini, orang yang diajak berteman, mengedepankannya. Demikian keberadaan mukmin. Dia mendapatkan kebaikan, dia ingat saudaranya. Dia mendapatkan kebaikan, dia mengingat saudaranya. Si Fulan, si Allan. Maka bahagialah seorang yang mendapatkan teman, seorang mukmin. Mu'asyarul mukmin, mempergauli mukmin dengan pergaulan yang baik. Dan dia juga akan mendapatkan pergaulan dari saudaranya mukmin dengan pergaulan yang baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, mempergauli mukmin ini dengan beberapa tingkatan mukmin tersebut. Dengan beberapa tingkatan mukmin tersebut. Walil mu'asyara aujuh. Mempergauli mukmin itu ada beberapa penempatan posisi mukmin tersebut. Maka kata beliau rahimahullahu ta'ala, yang pertama adalah al-masaikh wal-akabir. Mukmin yang mendapat posisi pertama adalah mereka yang dikatakan al-masaikh, orang tua, orang yang sudah memiliki umur dan usia, dan tentunya dalam hal ini mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu, karena masayikh dari kalangan ulama. Kalaupun masayikh juga kepada mereka orang-orang tua kita. Karena orang-orang tua itu disebut dengan al-masayikh. Dengan penyebutan yang sebenar-benarnya penyebutan. Orang tua itu masayikh. Orang tua itu syekh. Maka tingkatan ini, bagaimana kita mempergaulinya? Dia mukmin. Bagaimana kita mempergaulinya? Kata beliau rahimahullahu ta'ala, bil hurma wal khidma wal qiyam bi asgalihim, yaitu dengan hurmah, dengan memuliakannya. Tadi telah kita dengarkan, laisa minna man lam yuwakkir kabirona, man lam yahtarim kabirona. Bukan dari golongan kita, kata Rasulullah, yang tidak memuliakan, tidak menghormati orang tuanya. Orang yang sudah memiliki umur usia dari kalangannya. Bil hurmah. Mengedepankannya, mendahulukannya. Ini dari penghormatan kepadanya. Pernah suatu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan dua anak yang bertikai. Kemudian dua anak yang bertikai hendak mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, "Kabbir. Kabbir. Kabbir. Dahulukan yang lebih tua." Tentunya yang lebih tua posisinya untuk dimuliakan pertama kali. Untuk diberikan pemuliaan pertama kali. Baru kemudian yang lebih muda darinya. Baru kemudian yang lebih muda darinya. Pernah para sahabat mendapati satu kaum melakukan perbuatan yang tentunya ini menyelisih daripada sunnah. Tetapi di tempat tersebut ada Abdullah ibn Mas'ud. Sahabat ini diantaranya adalah Abu Musa al-Ash'ari. Maka beliau datang kepada Abdullah ibn Mas'ud. Menyampaikan kepada Abdullah ibn Mas'ud, telah terjadi suatu perbuatan yang kami lihat di masjid demikian. Maka kata Abdullah ibn Mas'ud, kenapa tidak engkau cegah dan engkau tidak larang? Kata Abu Musa, kami mendahulukanmu karena engkau adalah akabiruna. Kami mengedepankanmu karena engkau adalah akabiruna. Dan al-baraka ma'akabir. Kami mengedepankanmu karena engkau adalah akabiruna. Dan barakah itu bersama akabir. Memuliakan, menghormati yang lebih tua. Demikian ketika Rasulullah memilih imam sholat. Di antara bentuk pemilihan terhadap imam sholat yang lebih dahulu dan pertama masuk ke dalam Islam. Dan secara zahir yang lebih dahulu masuk pertama dalam Islam adalah kebanyakan mereka yang lebih dahulu usianya. Secara zahir. Kalaupun juga dalam riwayat tersebut disebutkan, kalau sudah tidak ada lagi maka yang lebih tua usianya. Kalau semuanya sama dalam masalah qiraah dan seterusnya berurut sampai pada kemudian yang lebih tua usianya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, mengedepankan mereka, mengedepankan mereka dengan penghormatan. Inilah hak yang mesti kita penuhi kepada saudara kita yang lebih tua. Jangan mengatakan kan kita sama. Tidak, tidak sama. Allah membedakannya. Rasulnya membedakannya. Tidak sama. Mereka memiliki hak yang lebih daripada kita. Mereka saudara-saudara kita yang memiliki usia lebih daripada kita. Terlebih lagi dia mungkin adalah guru kita. Kita hormati, kita muliakan. Sebagaimana sepantasnya menghormati seorang guru. Ini haknya akabir. Dan haknya siapa? Al-masyaikh. Para ulama menganggap suatu yang tidak pantas kalau mereka memberikan fatwa sementara di tempat situ ada yang lebih tua dari mereka dari usia dan umur, dan lebih dahulu daripada mereka di dalam mengetahui dan menuntut ilmu dari kalangan masyayikh. Mereka tidak memberikan fatwa. Mereka tidak mau memberikan fatwa. Mereka menahan untuk berfatwa karena ada orang-orang tua di situ dari kalangan masyayikh. Inilah praktek mendahulukan mereka yang lebih tua, menghormati mereka dengan mengedepankan mereka. Kemudian wal khidmah, memberikan pelayanan. Pelayanan kepada mereka, orang-orang tua kita, baik orang tua kita sendiri ataupun mereka adalah dari orang-orang yang bergaul bersama kita dari kalangan orang tua. Khidmat, mungkin ada di antara mereka tidak bisa berdiri kecuali dipapah untuk berdiri, dipapah. Mungkin ada di antara mereka yang perlu diambilkan air minum ketika mereka membutuhkan air minum, dikedepankan. Bahkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah memulai memberikan pelayanan dari sebelah kanan, ibda bil yamin, maka hadis ini tidak secara mutlak di kanan, tetapi dimulai dengan siapa yang lebih tua. Dimulai kepada siapa yang lebih tua baru kita memulai setelahnya. Jadi kalau misalnya ada lima orang, ternyata yang tua ini bukan yang di sebelah kanan kita, tetapi ada di tengah-tengah kita, maka kita mulai darinya. Setelah itu kita menyusulkannya sampai kepada orang yang ada di sisi kita. Demikian yang dimaksud dengan hadis. Berkhidmat kepada mereka, melayani mereka. Ini yang mesti kita ketahui. Dan kalian wahai para penuntut ilmu, anak-anakku sekalian, para talabatul ilm, engkau juga perlu mengetahui adab yang mulia ini. Bahwa kalian mempunyai mudarris, kalian mempunyai guru, kalian mempunyai paman-paman atau ami-ami yang kalian panggil, atau kalian memiliki di sisi kalian orang-orang yang lebih tua usianya dari kalian. Melihat mereka butuh bantuan, butuh pertolongan, butuh pelayanan, layani. Tidak perlu untuk diminta. Itu hak yang engkau harus tunaikan kepada mereka yang lebih tua. Hak yang engkau tunaikan kepada mereka yang lebih tua. Dan itulah hak yang mereka, ya itulah hak yang seharusnya dan sepantasnya kita penuhi terhadap mereka. Bil khidmah. Melayani mereka. Kemudian al-qiyam bi asghalihim. Al-qiyam bi asghalihim. Yani sama seperti tadi, al-khidmah wal qiyam bi asghalihim. Berupaya membantu mereka, membantu mereka dengan apa yang kita dapati dari pekerjaan dan kesibukan mereka. Membantu. Kalau ini kita jalankan, jangankan kepada sesama kita, mereka yang mengaku beriman, mengaku berjalan di atas jalan dakwah salafiyah ini, kepada sesama orang, kepada mereka awam kita, kita bantu, kita tolong. Bisa jadi ini adalah nusrah lidakwah. Bisa jadi ini adalah bentuk pertolongan kepada dakwah. Bentuk pertolongan kepada dakwah. Di saat kita melihat mereka dalam susah payah, Dengan kesibukan mereka mungkin ada yang mengangkat kayu. Mungkin ada yang memikul ini. Kita membantunya. Al-qiyam bi asghalihim. Kalaupun mereka tidak meminta, tetapi dengan perbuatan tersebut Allah menyentuh hatinya. Allah subhanahu wa ta'ala menyentuh hatinya. Dan bisa jadi dengannya dia mendapatkan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Ataupun paling tidak dia mendoakan kepadamu kebaikan, mudah-mudahan anak ini dari anak-anak yang masuk surga. Malaikat mengaminkan, betapa bahagianya kita. Betapa bahagianya kita. Dan seperti inilah seharusnya. Inilah hak mereka, orang-orang tua tersebut. Terlebih lagi kita katakan, dia adalah ikhwa kita, saudara kita, yang bersama-sama kita berjalan di atas dakwah. Dakwah salafiyah. Mereka aulan nas. Mereka orang yang paling utama untuk kita peradabkan pergaulan yang seperti ini. Yaitu al-qiyam bi asghalihim. Kemudian kata beliau, rahimahullahu ta'ala, walil aqran wal awsat bin nasiha wa badril mawjud wal qaun indal ahkam ma lam yakun ithma. Kemudian orang yang setara, teman, setara, sama dengan kita dalam sisi usia, maka tentunya kita di dalam menempatkan hak kepada mereka bin nasiha. Kita saling menasihati, saling mengarahkan, karena setiap kita semuanya butuh kepada nasihat. Memberikan nasihat kepada satu dengan yang lain, yang mudah-mudahan disebut kita dengan dia berjalan di atas kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara hal yang perlu kita perhatikan di dalam bergaul. Dan itulah yang dibimbing oleh agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatlah. Ingatlah adab yang kita lakukan dalam rangka ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingatlah adab yang kita lakukan, yang kita amalkan. Itu adalah kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala akan balas dengan kebaikan. Dan adab yang kita amalkan bisa jadi itu bentuk pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala yang kita jalani. Maka jangan biarkan diri kita tanpa adab. Jangan biarkan diri kita sunyi dari adab. Wallahu a'lam bishawab. Betapa banyak kita meninggalkan adab, akhirnya tidak terasa dan tanpa terasa kita menjadi awamun nas setelah mendapat hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahul musta'an. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dan memberi taufik dan karunia-Nya kepada kita. Adapun yang kita telah baca tadi kita akan ambil pada pertemuan yang akan datang. Dan saya mohon maaf, ada beberapa perkara yang mesti kita terangkan dengan panjang lebar. Kalaupun di sana juga tentunya kita akan meringkas dengan seringkas-ringkasnya. Sesuai dengan apa yang kita katakan tadi, melihat kebutuhan dan kepentingan apa yang mesti kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.